أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات في الله أعزكم الله, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada bulan yang lalu yang berkenaan tentang rumah, berkenaan dengan masalah rumah tangga. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa kita mengambil fawaid, faedah-faedah dari kalam Allah, Al-Quran, dan dari hadis Nabi SAW yang akan kita sampaikan insyaAllah. Ayat yang pertama yang kita ingin sampaikan yang berkenaan dengan masalah ini adalah firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, Allah telah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian, dari jenis kalian, istri-istri yang kalian akan tenang ketika kalian susah dengan mendatanginya. Dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal yang tersebut tadi adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mau berpikir. Di dalam ayat ini, ayuhal ikhwah wal akhwati rahimakumullah, Allah menjelaskan tentang bahwasanya syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya berupa pernikahan adalah salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Jadi disyariatkannya pernikahan adalah merupakan nikmat Allah yang harus kita syukuri, yang di balik pernikahan ini banyak sekali akan didapatkan masalih dan fawaid, akan banyak sekali kita dapatkan faedah-faedah. Di antaranya tersebut di dalam ayat ini yaitu dikatakan di sini litaskunu ilaiha, agar kalian itu mendapatkan ketenangan ketika kalian susah dengan mendatangi istrinya. Hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang diikat dengan pernikahan yang syar'i ini akan memberikan fawaid yang besar. Di antaranya akan mendapatkan as-sakan, akan mendapatkan at-tuma'ninah, ar-rahah an-nafsiyah, ketenangan jiwa, ketenangan dengan pernikahan tersebut. Maka semestinya hubungan suami istri adalah hubungan yang saling memberikan ketenangan, saling memberikan jalan keluar ketika suami sedang mendapatkan kesulitan atau ketika istri mendapatkan kesedihan, mendapatkan rasa takut, maka suaminya juga memberikan ketenangan. Kita lihat bagaimana istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, dan ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril yang membawakan wahyu Allah taala kepadanya, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha dan mengatakan laqad khasitu nafsi, saya dalam keadaan yang sangat takut, pulang dengan perasaan takut dan kemudian memberitakan apa yang telah terjadi di Gua Hira. Dan Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun segera memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, "Kalla wallah ma yuhzika Allahu abada, innaka la tasilu rahim wa tahmilu al-kalla wa taqibu al-ma'dum wa tuqri dhayf wa tu'inu ala nawa'ilil haqq." Demi Allah, Allah tidak akan menyakiti engkau. Allah tidak akan membuat musibah kepada engkau. Tidak akan menyakiti dirimu, wahai suamiku. Allah tidak akan pernah menyakitimu selamanya. Karena engkau adalah orang yang senantiasa menghubungkan silaturahmi, senantiasa menghubungkan rahim. Dan engkau adalah orang yang senantiasa amanah. Ketika diberi amanah oleh orang lain, engkau senantiasa menjaga amanah tersebut. Dan engkau adalah orang yang senantiasa menolong, membantu orang yang tidak mempunyai. Dan engkau adalah orang yang senantiasa menghormati tamu, memuliakan tamu. Dan engkau adalah orang yang senantiasa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Demikian Khadijah radhiyallahu anha memberikan ketenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rasa takut. Dan demikian semestinya seorang istri menghibur suaminya, memberikan ketenangan kepada suaminya ketika suaminya sedang mendapatkan kesulitan, dan tidak malah sebaliknya menambah masalah, menambah besar masalah. Demikian yang seharusnya terjadi di antara seorang suami dan seorang istri. Dan dengan hubungan suami istri ini, Allah akan jadikan di antara keduanya mawaddah warahmah, rasa cinta dan rasa kasih sayang. Yang demikian ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Baik, ini adalah ayat yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam kita berumah tangga, agar kita bisa mewujudkan maksud daripada orang itu berumah tangga, yaitu untuk saling memberikan ketenteraman, saling memberikan ketenangan, saling memberikan kasih sayang, saling memberikan cinta, kemesraan di antara suami dan istri. Yang kemudian ayat yang berikutnya yang akan kita ingin sampaikan adalah apa yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fath-thalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Di dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 34, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah yang meluruskan perempuan, mengajari perempuan, mengajari istrinya, mendidik istrinya, memelihara istrinya agar dia taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulnya, dan agar dia taat kepada suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dan juga laki-laki itu adalah qawwamnya perempuan. Suami adalah qawwamnya laki-laki yang meluruskan, yang memelihara perempuan, memelihara istrinya dengan memberikan nafkah. Dengan memberikan nafkah kepada istrinya, dengan memberikan pakaian kepada istrinya, dengan memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Dari apa-apa yang telah Allah nafkahkan kepada mereka. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu adalah qawwamnya perempuan karena Allah telah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena sebab mereka menginfakkan dari harta-harta mereka. Seorang laki-laki menginfakkan hartanya kepada perempuan. Ini salah satu sebab dikatakan laki-laki itu adalah qawwamnya perempuan. Di samping dia meluruskan agamanya, memelihara agama istrinya agar terus taat kepada Allah dan Rasulnya, dia juga qawwam dengan cara dia itu memberikan nafkah kepada istrinya. Maka sesungguhnya yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah adalah suami. Meskipun istrinya kaya, meskipun istrinya adalah orang yang kecukupan, tetapi tidak ada kewajiban bagi istri untuk menafkahi suaminya. Yang menafkahi adalah suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, berusaha semampunya, sekuat tenaganya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dan seorang istri tidak boleh menuntut yang berlebihan dari kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepadanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dengan baik. Seorang suami berusaha mempergauli istrinya dengan baik, dengan mencari nafkah semampunya dia, sekuat tenaganya dia untuk sebagai kewajiban dia terhadap istrinya. Dan seorang istri juga tidak boleh menuntut yang berlebihan dari apa yang telah ada pada kemampuan suaminya. Ini kewajiban pertama yang disebutkan di ayat ini bagi seorang laki-laki untuk memberikan nafkahnya kepada istrinya dan untuk meluruskan istrinya agar senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat selanjutnya, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ, dan perempuan yang salihah adalah perempuan yang qanitat, perempuan yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan perempuan yang salihat adalah perempuan yang hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang senantiasa taat kepada suaminya meskipun suaminya sedang tidak berada di sampingnya, meskipun suaminya sedang berada jauh darinya, yang bepergian. Maka seorang istri harus senantiasa taat, menjaga, menjalankan kewajibannya sebagai istri, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri meskipun suaminya tidak berada di sampingnya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, wallati takhafuna nusuzahunna, dan Perempuan-perempuan yang kalian takut mereka akan berbuat maksiat kepada kalian. Kalian takut mereka itu akan tidak taat kepada kalian. Suami yang takut istrinya akan berbuat maksiat kepadanya. Tidak mau taat kepada suaminya. Misalnya tidak mau diajak untuk berhubungan. Atau keluar dari rumahnya ke orang tuanya dengan tanpa izinnya. Dikhawatirkan seperti ini berbuat maksiat kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya dalam menjalankan kewajiban sebagai istri, maka Allah Ta'ala memberikan rambu-rambu apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya itu tidak taat kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga sesungguhnya mempunyai maksud-maksud yang sangat mulia. Tetapi karena tabiatnya manusia, kullu bani Adam khata, setiap manusia anak Adam itu bisa terjatuh pada kesalahan. Maka seandainya seorang suami mendapatkan istrinya terjatuh kepada kesalahan, kita lihat bagaimana syariat ini memberikan rambu-rambu kepada kita, memberikan tata cara adab ketika menghadapi istrinya yang tidak taat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa'in ata'nakum falatabhu alaihinna sabila. Maka jika engkau mendapatkan istri kalian, jika seorang suami mendapatkan istrinya itu tidak taat kepadanya, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, maka kewajiban yang pertama adalah fa'iduhunna, diberi nasihat. Istri tadi dinasehati, diingatkan kewajiban seorang istri adalah demikian dan demikian, kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah demikian dan demikian, disampaikan kepadanya ayat-ayat yang menganjurkan untuk taat kepada suami, disampaikan kepadanya ayat-ayat yang mengancam bagi seorang istri yang tidak mau taat kepada suami. Setelah itu, kalau tidak mempan juga, wahjuruhun, maka hajarlah dia, hajar dia di tempat tidurnya. Dia itu dihajar, ditinggalkan, tidak dihubungi di atas tempat tidurnya, dengan didiamkannya misalnya. Dan setelah itu kalau tidak mempan juga, setelah dihajar, ditinggalkan, tidak dihubungi, tidak diajak bicara di atas tempat tidurnya atau di dalam rumahnya, maka baru kemudian kalau tidak mempan juga, maka pukullah dia. Jadi ada beberapa tahapan ayat Allah. Yang pertama kali dinasehati, kedua kalinya kalau tidak bisa dihajar, paham ya, dihajar ya. Ini dijauhi dia di atas tempat tidurnya, tidak dihubungi, didiamkan, tidak ada kemesraan di atas tempat tidurnya. Nah, dan kalau tidak bisa juga dipukul dia, tentunya dengan pukulan yang tidak membuat cacat. Ayat ini memberikan rambu-rambu kepada seorang suami. Ketika mendapatkan istrinya tidak taat kepadanya, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Dan rambu-rambu ini tidak menyebutkan satu pun kalimat cerai. Tidak ada kalimat cerai, bukan ya, Pak? Tidak ada kalimat cerai dalam rambu-rambu ini. Mengingatkan kepada kita bahwasanya perceraian itu bukan langkah yang pertama dan bukan langkah yang paling utama untuk menyelesaikan perselisihan di antara suami istri. Maka adalah orang yang tidak faqih, tidak faham terhadap ajaran Allah Ta'ala, terhadap ajaran Islam. Apabila sedikit-sedikit ada masalah, istrinya diancam dengan cerai. Sedikit-sedikit ada masalah, keluar kalimat cerai. Padahal di dalam ayat ini ketika seorang suami mendapatkan istrinya itu tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, tidak taat kepadanya, tidak ada lafaz cerai di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa itu bukan langkah yang pertama dan bukan langkah yang paling utama. Tetapi seorang suami justru di dalam langkah-langkah yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 24 ini diingatkan untuk sabar. Sabar dan mengharapkan pahala dari kesabarannya itu. Sabar dengan cara terus menasehati, mengingatkan bagaimana sesungguhnya kewajiban istri kepada suami diingatkan. Ditakut-takuti dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dengan sabar. Tidak berhasil juga, kemudian bagaimana? Dihajar. Dihajar ini tidak dihubungi istrinya, tapi di atas kasurnya. Bukan dihajarnya di depan, di depan masyarakat. Dipertontonkan, ditampakkan permusuhannya dengan istrinya di hadapan masyarakat. Tidak. Hajarnya di atas tidurnya saja, di atas tempat tidurnya saja, di dalam rumahnya saja. Jangan diperlihatkan permusuhannya kepada masyarakat. Jangan diperlihatkan aib hubungan suami istri ini di hadapan orang lain. Kalau perlu jangan diperlihatkan di hadapan anak-anaknya. Karena maksud daripada hajar ini adalah untuk apa? Untuk mengobati, untuk memperbaiki, bukan karena hawa nafsu. Tetapi betul-betul maksudnya adalah untuk mendidik, untuk takdib. Kalau tidak bisa juga dengan dihajar, maka boleh dengan dipukul. Dan memukulnya ini dengan, bukan memukul dengan cara-cara yang memukul yang membuat cacat. Kita ingatkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dan disepakati oleh Al-Imam Dzahabi, dan disahihkan pula oleh Imam Dzarqutni dan juga oleh Al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh para ulama, banyak dari para ulama yang mensahihkan hadis ini, berkata Hakim ibn Muawiyah an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, saya berkata ya Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alayhi, apa kewajiban salah seorang dari suami kepada istrinya, apa kewajiban salah seorang suami di antara kita kepada istri-istrinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewajiban engkau adalah tut'imuha idza akalta wa taqtuha idza tasaita wa la tadribul wajha. Kewajiban engkau adalah engkau itu memberi makan kepadanya, memberi makan istrinya kalau engkau makan. Artinya, jangan engkau cuma makan untuk dirimu sendiri. Kalau engkau makan juga istrinya, kasih makan. Jangan mengkhususkan makanan hanya untuk dirinya sendiri. Jangan engkau mengkhususkan pakaian hanya untuk dirinya sendiri, tidak memperhatikan istrinya dalam pakaian. Dan jangan kalian memukul wajah. Jangan kalian memukul wajah. Sebagai penjelasan dari ayat di dalam surat An-Nisa tadi. Bahwasanya perintah dibolehkannya memukul, ini tidak boleh memukul wajahnya. Tidak boleh memukul wajahnya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi istri, kepada anak juga demikian, kepada yang lainnya, kepada muridnya, tidak boleh memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan engkau itu menjelekkan, mencela. Ini mengatakan anti qabihah misalnya, engkau perempuan yang jelek, engkau perempuan yang menjijikkan, atau mengatakan engkau dari keluarga yang jelek, atau mengatakan mudah-mudahan Allah menjelekkan engkau. Ini kata-kata yang tidak diperbolehkan. diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Dan sebaliknya berarti seorang suami kewajibannya kepada istri adalah untuk mengajaknya dengan ucapan-ucapan yang lembut. Mengajak bicara dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan kelembutan. Yang memberikan ketenangan, yang memberikan kemesraan, bukan dengan ucapan-ucapan yang kasar. Atau dengan muka yang masam. Tidak. Tapi senantiasa mendatangi istrinya, menemui istrinya dengan wajah yang penuh kelembutan, penuh kemesraan. Tidak boleh menjelekkan istrinya, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor kepada istrinya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau menghajar, menjauhi istrinya kecuali di dalam rumahnya, kecuali di dalam rumahnya. Dan ini pun sebatas kebutuhan. Dijauhi istrinya itu sebatas kebutuhan. Tidak kemudian dihajar dalam waktu yang tidak menentu. Tidak tahu nasibnya. Dan sekedar mengikuti hawa nafsunya saja. Tidak dipertontonkan hajarnya ini kepada tetangganya. Jangan. Jangan dipertontonkan permusuhannya. Dia menjauhi istrinya di hadapan tetangganya. Karena mungkin bisa jadi hatinya akan berubah. Sehingga kalau tetangganya tidak tahu, maka akan tertutuplah aibnya. Tapi kalau tetangganya sudah tahu, maka aib-aib keluarga ini akan diketahui oleh yang lainnya. Ini petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana menghadapi seorang istri, bagaimana bersikap kepada seorang istri, dan menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Nah, maka kesimpulannya dari ayat ini bahwa seorang suami senantiasa bersabar. Bersabar artinya dia itu berusaha untuk memperbaiki istrinya ketika istrinya berbuat salah, menasehatinya. Kemudian kalau memang perlu untuk menghajarnya, dia menghajarnya. Dan kalau memang perlu untuk memukulnya, dia memukulnya. Nah, namun semua ini adalah dilakukan dengan maksud untuk takdzib, dengan maksud untuk memberikan adab, memberikan, meluruskan kesalahan istrinya, dan bukan untuk mengikuti hawa nafsunya. Maka sungguh keliru kalau seorang itu apabila mendapatkan permasalahan di dalam rumah tangganya, kemudian langkah yang dia lakukan adalah mengancam istrinya dengan kalimat-kalimat cerai. Ya, menjadikan ini sebagai langkah pertama dan langkah yang paling utama. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini yang menyebabkan semakin renggangnya, semakin susahnya untuk dipersatukan hubungan suami istri. Dan ada juga sebab-sebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya khilaf, perselisihan di antara suami istri. Di antaranya tadi, yakni qillatul basirah, sedikitnya ilmu, tidak pahamnya ilmu terhadap syariat Allah Ta'ala. Sedikit perselisihan, dia mengucapkan kalimat cerai. Ini menunjukkan qillatul basirah, sedikitnya ilmu pada orang ini. Oleh karena itu perlu diobati dengan apa? Dengan menuntut ilmu. Perlu diobati dengan terus mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tanggung jawab seorang suami dan bagaimana tanggung jawab seorang istri, supaya menjadi orang yang tidak qillatul basirah, tidak sedikit ilmunya, menjadi orang yang tahu syariat Allah Ta'ala. Ini salah satu sebab yang bisa menyebabkan khilaf, perselisihan, karena sebab kurangnya ilmu tentang syariat Allah Ta'ala. Di samping masih ada sebab-sebab yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan yang harus diperhatikan dalam berumah tangga supaya menghindari banyaknya perselisihan. Di antara yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan tentang sebab-sebab terjadinya perceraian atau perselisihan di antara suami istri, saya ringkaskan. Yang pertama adalah su'u ikhtiyari zaujain. Jeleknya cara dia memilih suami atau jeleknya seorang istri memilih suaminya. Tidak hati-hati ketika sebelum menikah, ketika sedang sama-sama mencari. Ketika seorang suami, calon suami ingin mencari untuk sebagai istrinya, perempuan sebagai istrinya, kurang hati-hati. Kurang hati-hati dalam memilih. Kurang hati-hati dalam mencari keterangan tentang perempuan yang akan dijadikan sebagai istrinya. Atau kurang hati-hatinya seorang wali, orang tua istri menerima seorang seorang calon suami untuk anaknya, yang akibatnya terjadi perceraian. Maka yang paling bertanggung jawab di sini adalah wali bagi seorang istri. Kalau sampai seorang wali menikahkan anaknya perempuan, anak perempuannya dengan orang yang asal pilih, kemudian nanti terjadi percekcokan di antara suami istri ketika mempunyai anak, maka karena suaminya tidak tahu din, tidak tahu ajaran Allah Ta'ala, kemudian tidak dididik dengan akidah yang benar, tidak dididik dengan ibadah yang benar, tidak dididik dengan akhlak yang benar, maka yang mendapatkan dosa paling besar diantaranya adalah bapaknya, yang salah dalam mencarikan suami bagi anaknya.